إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan kita menunaikan, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan serta menjauhi larangan-larangannya, dan hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri di setiap kesempatan kita, di setiap waktu-waktu kita, untuk menghadapi, untuk memerangi musuh yang abadi, tentunya dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Al-Malikul Kafi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syaitana lil insani aduwwu mubin. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, menyeru orang-orang yang memiliki keimanan dalam kalbunya untuk jangan sampai mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebaliknya Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai syaitan. Maka jadikanlah dia syaitan sebagai musuh. Qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ay aduhu bi ta'atillah. Menjadikan syaitan sebagai musuh adalah dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk permusuhan kita kepada syaitan. Maka dari sini ayuhal muslimun, barang siapa yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menerjang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggalkan perkara yang diwajibkan, maka hakikatnya dia telah menjadikan syaitan sebagai temannya. Dan dia termasuk teman yang paling jelek. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman, maka itu sejelek-jelek teman. Dia akan merugi dengan kerugian yang nyata karena telah menjadikan syaitan sebagai penolongnya, sebagai walinya. Dia telah merugi dunia dan akhiratnya. Wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Dan barang siapa yang mengambil syaitan, menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai penolongnya selain Allah azza wa jal, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Dikarenakan syaitan tidaklah dia mengumbar janji, tidaklah dia memberikan angan-angan kecuali tipu daya semata. Ya'iduhum mayumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan mengumbar janji, memberikan janji-janji, angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Dan tidaklah syaitan memberikan janji kepada mereka kecuali tipu daya semata. Inilah hakikatnya. Dia senantiasa mengkhianati manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan senantiasa berkhianat kepada manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan dalam Al-Quranul Karim akan tekad dari syaitan melalui nenek moyangnya, yakni iblis la'anatullahu alaih, telah mengumandangkan permusuhan kepada Bani Adam. Dia bertekad untuk menghalangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa bima aghwaitani laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarum syakirin. Dikarenakan engkau telah menyesatkanku, kata iblis laknatullahu alaih, maka pasti sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka, menghalangi Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati sebagian atau mayoritas dari mereka bersyukur kepadamu. Inilah sumpah syaitan melalui nenek moyangnya iblis la'anatullahu alaih, yang bertekad akan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mendapati dalam Al-Quran Allah menjelaskan akan makar syaitan. Tidaklah dia memerintahkan, tidaklah dia menyeru, tidaklah dia mengajak kecuali kepada perbuatan keji dan mungkar. Fa'innahu ya'muru bil fahsya'i wal mungkar. Maka sesungguhnya syaitan mengajak kepada perkara yang keji dan mungkar. Dia menginginkan untuk menebarkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Innama yuridu syaitanu ayyuqia bainakumul adawatu wal bagdha. Al-ayah. Hanyalah syaitan menginginkan untuk meletakkan, untuk menebarkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Karena dia syaitan ingin agar kalian tersesat dengan sejauh-jauhnya. Yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin agar kalian tersesat, menjauh dengan sejauh-jauhnya. Sampai akhirnya syaitan tujuannya adalah mengajak manusia kepada azab yang pedih, yaitu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Padahal syaitan mengajak mereka kepada adab yang pedih, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu matasma'un wa astaghfirullaha li walakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabi ina mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal muslimun, demikianlah makar dari syaitan yang menginginkan agar Bani Adam menjauh, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayuhal muslimun, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hakikat makar dari syaitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya makar syaitan itu lemah. Tentunya di sana ada sebab-sebab yang akan menghalangi, yang akan membentengi seseorang dari makar tipu daya syaitan. Tentunya yang pertama kali adalah karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang terhindar dari tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau seandainya bukan karena fadilah, karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Di antara sebab yang lain adalah dengan kita merealisasikan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang dilarang olehnya, dan juga mentaati Rasul alaihi salatu wasalam, serta bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan sebab seseorang dihindarkan dari makar syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kemampuan, tidak mampu atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lain yang merupakan sebab terhindarnya seseorang dari makar syaitan adalah dengan dia mengikhlaskan setiap amalannya, setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Dan ini dikecualikan oleh iblis lanatullahu alaih ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dia akan menyesatkan mereka. Qala fa bi'izzatik la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu wahai Rabb, pasti aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam berucap dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari tipu daya syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.